أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حاضرين حاضران جماعة عيد الفطر يلي مليكن الله سبحانه وتعالى Tenggelam matahari kemarin sore, berpisahlah kita dengan bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain hati kita senang, kesenangan hati itu kita ungkapkan dalam ucapan takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tapi di tengah kesenangan itu terbayang wajah orang-orang yang dulu pernah berkesan dalam hidup kita. Kita hadir di atas muka bumi Allah ini bukan dari alam tanpa yang didahului oleh siapapun orang, manusia, tempat. Tapi sudah didahului oleh orang-orang sebelum kita. Dilahirkan dari rahim seorang ibu. 9 bulan 10 hari kita berada di dalam kandungannya. Kalau andai masih ada nyawanya pagi ini, dapat kita cium tangannya. Kita peluk tubuhnya yang rapuh. Tapi kadang di antara kita tak semua mendapatkan kebaikan keberkahan itu. Banyak di antara mereka sudah mendahului kita. Terbayang wajahnya di pelupuk mata. Terbayang kerinduan hati di lubuk hati yang paling dalam. Tak ada yang dapat diucapkan selain Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Dia laki-laki yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah yang halal demi sesuap nasi yang halal. Dia buatkan hidupnya khusus untuk anak-anaknya. Dia kerahkan semua tenaganya hanya untuk buah hati belayan jiwa. Andai dia masih hidup hari ini, tubuhnya yang rapuh dapat kita peluk. Tapi hari ini sebagiannya sudah lama meninggalkan kita. Tak ada yang dapat kita ucapkan Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, waliwalidina waliwalidaina wali ummahatina, ayahanda kami, ibunda kami, Rabbana ighfir lana dzunubana warhamhuma kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka sudah memberikan peluk ciumnya untuk kami ketika kami kecil, maka balaslah itu ya Allah. Tak ada yang dapat membalasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Larut dalam kesedihan, adakah yang dapat mengusir kesedihan itu? Tidak ada kecuali lafaz Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Besar kesedihan kami ya Allah, tapi lebih besar lagi kasih sayangmu ya Allah. Sempit rasa dada kami ya Allah, tapi hanya engkau saja yang dapat melapangkannya ya Allah. Kesempitan hati, kesempitan pikiran, Tidak ada yang dapat melapangkannya kecuali lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalam larutan takbir, maka semuanya menjadi larut, semuanya menjadi bening, semuanya menjadi bersih, semuanya diserahkan kepada Allah. Idza daqat 'alaika ad-dunya, kalau sempit terasa dunia, faqul ya Allah, katakanlah ya Allah. Berapa kali solat duanya tidak terwujud gara-gara kita? Berapa kali ia tahajud tidak jadi gara-gara kita? Berapa kali dia bertasbih bertakbir tapi tangisan kita membuatnya terhenti? Hari ini apa yang dapat kita balaskan kepada mereka, orang-orang yang sudah berbuat baik pada kita? Tidak ada ungkapan selain daripada ucapan doa. Maka panjatkanlah doa, ungkapkanlah permintaan ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari baik, bulan mulia yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang agung, bulan mulia yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada hari ini khatib menyampaikan setidaknya ada 3 wasiat penting yang dapat kita ambil dari khutbah yang singkat ini. Yang pertama, bahwa apapun yang terjadi, hidup manusia tetaplah dalam ujian dan cobaan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, kami uji kamu dengan perasaan takut. Takut sakit, takut susah, takut miskin, takut melarat. Tapi ketakutan-ketakutan itu sudah lama kita hilangkan, karena kita lebih takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika ia bertanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, wahai baginda Nabi, andai aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, apakah yang kumohonkan kepada Allah? Maka Nabi mengajarkan, Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahanku. Besar rasa takut kita kepada kemiskinan, tapi lebih besar lagi rasa takut kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takut miskin, takut melarat, lalu gara-gara takut itu dia menghalalkan segala cara, sogok, riswah, judi, khamar, zina, maka dia sudah membuat dirinya takut kepada yang haram, sehingga dia lupa ada takut yang lebih besar lagi, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari rukun khutbah adalah menyampaikan wasiat, usikum wa nafsi bitaqwallah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya inti ibadah yang kita lakukan selama 30 hari 30 malam ini? Tidak lain tidak bukan sebagaimana dinyatakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa, kama kutiba alallazina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? Apakah Allah ingin menyiksa hamba-Nya? Tidak. Apakah Allah ingin mempersulit? Tidak. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tak pernah mempersulit kamu. Allah ingin kamu mendapatkan kebaikan yang diinginkan Allah. La'allakum tattaqun, supaya kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut air yang halal menetes di tenggorokan, takut makan, takut minum, menjaga mata, takut melihat yang haram, menjaga telinga, takut mendengar maksiat, menjaga langkah kaki, ayunan tangan, bahkan bisikan hati, bahkan lintasan pikiran, dijaga itu semua selama 30 hari ini. Maka puncaknya pada hari yang mulia ini, kita pun katakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku takut kepada engkau ya Allah. Besar kesusahanku, tapi tidak membuat aku menghalalkan yang haram. Besar musibah yang kuterima, jadi tidak membuat aku menghalalkan yang haram. Allahumma ghnina bi'alalika an haramik, ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak perlu terjerumus kepada yang haram. Hari ini orang begitu mudah menghalalkan yang haram. Segala macam sogok, riswah, khamar, zina, judi, perbuatan haram, terasa kecil dalam pandangan matanya. Sedangkan selama sebulan ini yang halal pun kita tahan. Istri yang halal ditahan, makanan yang halal ditahan selama 13 jam setengah lebih, mampu menahan yang halal. Mengapa kita rusak dengan menjerumuskan diri kepada yang haram? Lalu bagaimana kalau kita makan yang haram? Ayyuma lahmin, setiap daging, nabata min aramin, kalau dia masuk ke dalam badanmu dan dia menjadi darah daging yang haram, fannaru awlabi, tempatnya adalah api neraka. Tidak ada tempat lain. Orang hanya ada dua tempat saja. Alladzina amanu wa amilus salihat, orang beriman dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah, tempatnya adalah surga. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina, orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, tempatnya adalah neraka. Wattaqun nar, takutlah kepada neraka. Tiap hari, tiap petang, tiap siang, tiap malam, di saat tahajud, di saat iktikaf, apa yang kita minta kepada Allah? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Maka itu bukan hanya sekedar di ujung lidah, di tepi bibir, dia bukan sekedar lipstik pemanis cakap, dia bukan sekedar retorika kata-kata di dalam khutbah, tapi dia masuk ke dalam otak kita, ke dalam hati kita, ke dalam tulang sumsum kita. Esok lusa kita akan kembali ke aktivitas kita yang lama, kita akan kembali bekerja. Apakah Ramadan tinggal Ramadan? Apakah Syawal hanya menjadi tempat kembali kepada perbuatan maksiat? Laisal idul liman labisa jadid, hari raya bukanlah bagi orang yang memakai baju baru. Innamal idu liman ta'atuhu tazid, hari raya hanya layak bagi orang yang bertambah taatnya, bertambah takutnya, bertambah hati-hatinya menjalani hidup yang diamanahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tanamkanlah dalam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanamkan rasa takut kepada Allah sebagaimana kita dulu takut mengunyah yang halal, takut memandang yang halal, takut melihat istri yang halal pada saat siang Ramadan, takut memakan nasi yang halal pada saat siang Ramadan. Maka yang haram, yang syubhat, kita hindarkan, karena dia akan dimakan, berubah menjadi darah, dan darah itu akan menjadi setetes dua tetes masuk ke tangkai jantung, disemprotkan sampai ke otak. Otak akan berpikir, otak akan memerintahkan ke seluruh tubuh. Nasiyatin ubun-ubun, kazibatin pendusta, khati'atin pelaku dosa. Kenapa yang dikatakan ubun-ubun kepala bagian depan? Bukankah yang berdosa itu kakinya? Bukankah yang berdosa itu lidahnya? Bukankah yang berdosa itu kemaluannya? Mengapa yang dikatakan berdosa itu kepalanya? Karena kepalalah yang memerintahkan semua anggota tubuh. Kemaluan berzina, mata melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, kaki melangkah ke tempat yang haram, itu semua berawal dari makanan. Hari ini kita meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Tapi pekan depan kita akan kembali masuk ke kantor. Kita tanpa sengaja, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sadar, kita memakan yang haram, kita bawa yang haram itu ke rumah, kita berikan ke istri, ke anak kita. Kita sedang menyuapkan makanan haram ke dalam perut mereka. Lalu kita heran, mengapa istriku tidak pernah berpikir baik? Mengapa anak-anakku tidak pernah berpikir baik? Kenapa baik aku aja, buruk juga jadinya? Karena kita yang bersalah, kita sudah menyuapkan yang haram ke dalam perut mereka. Maka pesan pertama dari khutbah Idul Fitri adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanan yang haram menyentuh lidah, lidah yang memakan haram dipakai berdoa. Rabbana hablana minas salihin, beri aku anak yang soleh. Doa ditolak oleh Allah. Wa qina azabannar, jauhkan aku dari azab neraka. Doa ditolak oleh Allah. Allahumma hdina fi man hadait, berikan kami hidayah. Doa ditolak oleh Allah. Karena lidah yang memakan haram, Allah haramkan mengabulkan doa. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa hudhiya bil haram, dia memberikan makanan-makanan haram. Anna yustajabu lah, mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 9 kali takbir pada khutbah pertama, 7 takbir pada khutbah kedua, 7 takbir pada rakaat pertama, 5 takbir pada rakaat kedua. Itu bukan sekedar di ujung lidah, tapi masuk dalam kepala kita. Sejak hari ini yang kita agungkan Allah, selama ini kita mengagungkan atasan. Atasan mengatakan, makan saja, ambil saja, saya yang tanggung jawab. Bukankah dia juga manusia? Dia akan masuk ke neraka jahanam. Apakah dia sanggup menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sejak hari ini, masa lalu apa boleh buat, kita minta kepada Allah, Rabbana zalabna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taufir lana, kalau kau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, kalau kau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Siapa yang tidak berdosa di atas muka bumi Allah? Sedangkan datuk moyang kita Adam alaihi salam, dia berdosa. Allah katakan, la taqrab hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Tapi ternyata dia silap, dia khilaf. Kullu bani Adam khata'un, semua anak cucu Adam pernah silap dan salah. Wa ghairul khata'in at-tawwabin, semua yang bersalah akan menjadi baik kalau dia bertobat dengan tobat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, tobat kepada Allah, tobat nasuha, taubatan nasuha, tobat nasuha, meminta bermunajat kepada Allah. Sejak hari ini, jauhkan diri dari maksiat, jauhkan dari segala dosa yang masa lalu. Illa man taba, orang-orang yang bertobat. Wa amana, orang yang beriman. Wa amala amilan salihah, wa amila amalan salihah, bertobat dia, memperbaiki kebaikan segala yang buruk, lalu kemudian dia menjadikan amalnya amal saleh, maka mereka itu dijadikan Allah hasayiatihim hasanat, segala yang kotor-kotor, segala yang buruk-buruk diganti Allah dengan yang baik-baik. Oleh sebab itu tidak ada manusia yang silap. Kullu bani Adam khata'un, semua anak cucu Adam silap, salah, dosa. Kita memang tempat silap, salah dan dosa. Tapi orang yang baik bukanlah orang yang larut dalam kesalahan. Seandainya semua manusia ini bersalah, berdosa, apakah Allah akan menghukumnya? Pasti. Tapi seandainya manusia ini semuanya baik, maka dalam hadis dikatakan, andai seluruh permukaan bumi ini semuanya baik, maka Allah akan ciptakan makhluk yang baru. Makhluk yang baru itu akan berdosa, dan Allah membukakan pintu ampunan kepadanya. Itulah makna salah satu sifat nama Allah. Al-Ghafur, maha pemaaf. Al-Syakur, maha pemberi balasan. Ar-Ra'uf, maha penyayang. Ar-Rahim, maha kasih. Maka kita minta kasih sayang Allah. Dosa kami banyak ya Allah, kami meminta ampunan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah hadirin hadirat, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran kedua yang dapat kita ambil hikmah dari Idul Fitri adalah bahwa setelah sebulan lamanya kita memberikan kesanggupan kita dalam bentuk tenaga. Mata kita tahan tidak tidur malam, bahkan di sebelum terakhir kita tetap khusyuk iktikaf. Tangan kita bawa melangkah, mengayunkan tangan, melangkahkan kaki. Solat tarawih 30 malam, apakah cukup hanya di situ? Tidak. Kita berikan sebagian harta kita membayar zakat fitrah. Zakat fitrah adalah ungkapan bahwa kita tidak pelit, kita tidak bakhil, kita tidak kikir. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terpelihara dari sifat pelit, kikir, maka dia adalah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, tidak hanya sekedar memberikan 2,5 kg beras, ₹55.000 atau berapapun yang kita bayar, tapi lanjutkan perbuatan baik ini dengan memperbanyak sedekah. Yang wajib dalam bentuk zakat, yang sunnah dalam bentuk infak, wakaf, sedekah, wasiat, hibah, ini harta titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita masuk masjid, kita minta rahmat. Allahumma ftahli abwaab rahmatik Ya Allah, bukakan pintu rahmat-Mu untuk kami. Tapi ketika kita keluar masjid, yang kita minta, Allahumma ftahli abwaba fadlik. Ya Allah, bukakan pintu rezeki. Idza qudiyatish shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ardh, bertebaranlah, berjalanlah di atas muka bumi Allah. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Mukmin yang kaya, mukmin yang sukses, businessman, ekonomi yang mantap, secara finansial mapan, itu orang baik. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik. Wa ahabbu ila Allah, lebih dicintai Allah, lebih disayang Allah. Minal mu'minul ta'if, daripada mukmin yang lemah, miskin, susah, melarat. Oleh sebab itu, mari tingkatkan ekonomi umat. Yang pedagang dengan barang dagangannya, yang petani dengan pertaniannya, yang jasa pemikiran dengan jasa pikirannya, kontribusi akalnya, manajemen ekonominya, sarjana hukum, pengacara, advokat, arsitektur, semua berperan. Semua itu adalah cara untuk mencari rezeki yang halal. Tapi kalau sudah rezeki didapat, ingat, orang Islam mencari rezeki bukan untuk menumpuk harta, tapi pakailah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kama sali abah, seperti kau tanam sebutir, ambatan sabah sanabil, akan menumbuhkan 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu abah, dalam satu bulir akan ada 100 biji. Lalu kemudian dia menjadi 7, menjadi 100, menjadi 700. Apakah hanya itu saja? Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un 'alim, karunia Allah lebih luas, lebih banyak, lebih hebat, lebih dahsyat daripada yang pernah kita pikirkan. Sesungguhnya harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita wakafkan, itu tidak seberapa dibanding nikmat Allah yang sudah kita terima. Ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, berapa tetes darahnya yang keluar, yang dicuci oleh buah pinggang, bagaimana kelopak matanya, bagaimana telinganya, bagaimana tenaganya, bagaimana ingatannya, itu tidak tertebus dengan materi. Jangan pernah kita menyangka kita sudah menembus surga dengan harta yang kita punya. Kita hanya baru sekedar mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk zakat, infak, sedekah. Andai ada orang yang berpenghasilan 4 juta, maka satu tahun dia sudah memperoleh 48 juta. Padahal 85 gram emas itu hanya 42.500.000 rupiah. Maka 42.500.000 rupiah itu dia sudah terkena nisab, keluarkanlah zakatnya. Jika tidak, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menumpuk emas, menumpuk perak, menumpuk harta, menumpuk uang, fala yunfiqunaha fi sabilillah, dia tidak keluarkan zakatnya, maka Allah memberikan ancaman. Fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan kepada mereka, mereka mendapatkan azab yang amat sangat menyakitkan. Hartanya itu nanti akan dipanaskan, dididihkan, menggelegak, lalu kemudian ditimpakan ke kepala mereka, ke pusat mereka, ke usus mereka, ke pundak mereka. Lalu Allah katakan, hadza ma kanaztum, inilah harta yang dulu kau tumpuk. Fadhuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah akibat menumpuk harta. Setelah kita bayarkan zakat mal, zakat profesi, zakat pendapatan, zakat dagang, zakat rikas barang temuan, zakat pertanian, zakat kelapa sawit, zakat karet, zakat ternak kambing, maka jangan lupa kita juga berinfak dan bersedekah. Setiap hari malaikat mendoakan orang yang berinfak dan bersedekah. Allahumma ati munfiqan halafa, ya Allah, beri ganti kepada mereka yang bersedekah, beri ganti pada mereka yang bersedekah. Tapi jangan lupa Allah juga mengirimkan malaikat kepada mereka yang tidak mampu dan tidak mau. Ada yang mampu tapi tidak mau bersedekah, maka apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa, berikan mereka kebinasaan. Binasa bukan berarti hancur rumahnya. Rumahnya tetap besar, kendaraannya tetap mewah, umurnya tetap panjang, tapi tidak ada berkah di dalamnya. Harta menjadi laknat, menyebabkan dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika masalah rezeki kita minta wa barakatan fir rizqi, berilah barakah dalam rezeki. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Orang yang pelit, orang yang kikir, simpanlah harta itu. Tapi kelak kau akan mati saudaraku, dan ketika kau mati hartamu akan dibagi oleh ahli waris. Mereka akan mencabik-cabik, mereka akan mengeroyok, mereka akan menerkam seperti seekor singa lapar yang mencabik-cabik binatang buruannya. Mereka tidak ingat karena mereka tidak pernah dididik agama. Anak, menantu, cucu, orang yang disayang habis memakan harta itu. Kalau dulu mereka pernah dididik agama, mereka akan datang ke masjid menginfakkan satu sak, dua sak semen, satu truk kerikil, besi, kosen jendela, tiang. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai pagi ini kita salat Idul Fitri di masjid yang belum selesai ini. Tanah ini tanah wakaf, tiang ini tiang wakaf. Orangnya sudah lama meninggal dunia, bahkan mungkin dagingnya, kulitnya, tulang belulangnya sudah habis dimakan cacing tanah, tapi pahala tetap mengalir kepada mereka. Kita dapat pahala, mereka dapat pahala. Karena apa? Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Yang tetap mengalir itu adalah sodaqatun jariyah, sodaqah jariyah. Berharap kepada istri akan kecewa setelah kita mati, dia akan menikah sekali lagi. Berharap kepada suami akan menderita setelah kita mati, dia akan menikah sekali lagi. Berharap kepada anak, kalau dia soleh, dia akan doakan kita. Tapi kalau tidak, dia akan pakai harta kita di jalan yang tidak diridai Allah. Berharap kepada harta akan binasa. Berharap kepada kuasa akan sirna. Berharap kepada kawan berubah menjadi lawan. Maka berharaplah kepada sedekah. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Dengan sedekah itulah dia akan mendapatkan naungan di padang mahsyar yang saat itu tidak ada naungan. Yauma la zilla illa zillu. Tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Besar, kita maha kecil, kita kerdil, kita tidak ada apa-apanya, kita hanya butiran debu di hadapan karunia Allah. Maka ketika dititipkan Allah umur panjang, dititipkannya rezeki yang halal, pakailah rezeki itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kelak sampai masanya kita akan diantar yang dikatakan orang tempat peristirahatan terakhir. Kalau dia orang soleh, memang betul itu tempat istirahat. Tapi kalau tidak ada amal, itu adalah tempat azab pertama. Akan disusul dengan azab kubur, akan disusul dengan azab mungkar nakir, akan disusul dengan azab pada mahsyar, akan disusul dengan azab, azab, azab. Jangan robah nikmat menjadi azab. Innallaha lam yakum mughayyiran dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Karena Allah tak pernah merubah nikmat, nikmat itu tetap nikmat. Kitalah yang merubahnya menjadi azab. Yang pelit, yang kikir, yang bakhil, yang medit, isma syita, hidup semaumu. Fa innaka mayit, tapi ingat, kau akan jadi mayat, kau akan jadi bangkai. Semua yang kau tumpuk akan tinggal, akan hilang. Yang kau bawa hanya tiga helai, lima helai, itulah yang kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anak, menantu, sahabat, handai tolan, kerabat, teman sekantor, atasan, bawahan, karyawan, pegawai, mereka akan mengantar. Tapi setelah mereka masukkan ke liang lahat, mereka akan pulang ke rumah. Dua hari setelah itu mereka akan tertawa, mereka akan terbahak-bahak. Kitalah akan menanggung azab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Isma syita, hidup semau. Fa innaka mayit, kau akan jadi bangkai, kau akan jadi santapan cacing tanah. Maka ketika harta ada, pakailah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yarji usnani, yang dua akan pulang ke rumah. Harta pulang, keluarga pulang. Istri yang katanya sayang, suami yang katanya cinta, yang katanya sehidup semati, mereka akan pulang. Mereka akan terlelap dalam kasur yang empuk, mereka akan lelap dalam mimpi yang indah. kita akan sendiri di tempat paling gelap, di tempat paling sejuk, di tempat paling sempit, alam kubur. Maka di saat itu ada pernah kita berikan di jalan Allah, itulah yang akan mengalir. Dia tidak akan pernah putus ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Poin ketiga yang terakhir yang dapat kita petik dari Idul Fitri ini adalah bahwa kita sudah meminta maaf kepada Allah. Allahumma innaka afuwan, kau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf. Fa'afu anni, maafkan aku ya Allah. Kita sudah mintakan ampun untuk kita orang tua. Rabbana fir lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tapi ada dosa yang tak dapat dimaafkan kepada Allah. Menangis bertumpah air mata darah meminta kepada Allah, maafkan salahku pada si fulan, maafkan silapku pada si fulan. Menangis di pintu Ka'bah, Allah tidak dapat maafkan karena ini hubungan kita kepada sesama manusia. Oleh sebab itu dikatakan manusia ini turibat alaihimuz zinda, mereka akan dihinakan, mereka akan direndahkan, mereka akan dibuat sama seperti tanah yang tak bermakna sampai mereka menjalin illa kecuali bihablim minallah, hablum minallah wa hablim minannas, hablum minannas. Oleh sebab itu dianjurkan pulang dari solat Id, datang dari jalan kanan, pulang dari jalan kiri, datang dari arah kiri, pulang dari arah kanan. Kenapa? Makin banyak orang kita jumpai, makin banyak tempat kita bersalaman. Mamin muslimaini, dua orang muslim yang tatiani berjumpa, wayatafafahani berjabat tangan, illa gufiralahuma, maka Allah ampunkan dosa mereka, malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Inilah kesempatan baik dan mulia sifat orang bertakwa. Wal'afina 'anil nas, mereka orang-orang yang bisa memaafkan orang lain. Banyak yang mampu menahan makan, banyak yang mampu menahan minum, tapi tak banyak yang mampu menahan emosi, menahan amarah. Maka hari ini 30 hari Allah menguji, hai hambaku, kuuji kau dengan makan, lulus. Kuuji kau dengan minum, lulus. Kuuji kau dengan nafsu syahwat, lulus. Hari ini kau kuuji yang tampaknya ringan, sanggupkah kau memaafkan saudaramu? Hari ini kita ingin kembali kepada fitrah Idul Fitri, kembali kepada fitratul Islam, kesucian Islam. Anak bayi kecil yang suci, bersih, sesuci Islam, fitratul Islam. Dia tidak pernah berdosa kepada orang tuanya karena dia tidak pernah bercakap kasar. Anak kecil tak pernah buat dosa. Anak kecil yang tulus murni. Kita ingin hari ini lahir seperti lahir anak kecil. Maka kita raih tangannya, kawan kita, saudara kita, sahabat kita yang pernah berselisih paham dengan kita. Kata-kata kita kasar, ucapan kita menyinggung perasaannya, dia mungkin diam karena dia baik, karena dia tulus. Tapi dalam hatinya tetap tergores. Goresan itu kita hapus hari ini. Tetesan-tetesan darah yang pernah tumpah, hari ini kita balut lukanya dengan senyum, dengan ucapan maaf. Adapun orang yang menyimpan sampai dia mati, inilah orang yang ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan, ada si fulan, tasumun nahar, banyak puasa sunatnya, Senin Kamis, puasa Asyura, 6 hari di bulan Syawal, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa hari Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah, puasa Nabi Daud, puasanya banyak sekali, wasalatin, salat sunatnya banyak, tarawihnya penuh, etikapnya penuh, tapi dia kasar, cakapnya kasar, yuzi jiranaha bilisaniha, menyakiti hati tetangganya dengan lisannya yang tajam. Maka apa kata Nabi? La khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam dirinya. Hiya min ahli nar, dia penghuni neraka. Na'udzubillah, jangan katakan dirimu suci. La tuzakku anfusaku, aku sudah hatam Quran, aku sudah iktikaf, aku sudah salat di masjid, aku sudah tadarus, aku sudah tarawih, aku sudah tahajud, aku sudah berzikir. Aku saudaraku, ada satu yang belum. Hablum minan nas murusa, la yadukul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنه وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلفه وخليله. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حاضرين حاضرات جماعة عيد الفطر يهدي مليك الله سبحانه وتعالى yang membuat kita hadir di rumah Allah ini adalah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bangga, tanah lapang masih penuh, anak-anak masih bawa semua ke masjid, orang tua yang sakit pun dibawa. Sedangkan Ummu Atiyah mengatakan amarana Rasulullah an-nukhrija al-hujab, kami diperintahkan an-nukhrija hunna, mengeluarkan perempuan, di antaranya al-hujab, perempuan yang sedang haid, maaf, perempuan yang sedang berhalangan, tetap dibawa ke tanah lapang, tidak dibawa masuk masjid, tapi mereka mendengarkan khutbah. Solat ini bukan sekedar dua rakaat, bukan takbirnya saja, tapi penting daripada itu adalah wasiat dalam khutbah. Oleh sebab itu khutbah ini khatib tidak ingin cerita panjang lebar, tidak dibahas semua perkara, kita hanya fokus pada tiga hal saja. Mari kita tingkatkan rasa takut kepada Allah, mari kita infak, berwakaf, berzakat dan bersedekah, dan mari kita sambung silaturahim. Tiga hal ini kita tanamkan dalam keluarga. Mari kita bawa syariat Allah ini dalam keluarga. Tidak cukup hanya sekedar khutbah, setelah itu selesai, setelah itu bubar. Nanti kita akan mati meninggalkan alam semesta, kita akan ditanya di hadapan Allah. Ini tugas, bukan tugas ulama, kiai, buya, ustaz. Ini tugas sesama kita, kepala keluarga, jaga istri, jaga anak. Jangan biarkan mereka memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Sampaikan ajaran Islam kepada mereka. Masjid ini besar, insya Allah akan menjadi masjid yang dikenang sepanjang zaman. Tapi tidak ada jaminan dia akan tetap tegak berdiri sebagai masjid. Banyak masjid yang 300-400 tahun yang lalu dia masjid, tapi hari ini wal'iyadzubillah, na'udzubillah, dia tidak lagi menjadi masjid. Karena anak-anak generasi akan datang tidak dididik dengan pendidikan Islami. Masukkan anak ke dalam Islamic boarding school, sekolah Islam terpadu, pondok pesantren, mungkin agak sedikit mencekik tenggorokan kita karena kita menahan belanja dengan biaya yang mahal. Tapi itu demi keselamatan Islam di masa akan datang. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tapi tidak ada jaminan bahwa anak cucu kita akan tetap Islam. Wala tamutunna, jangan kamu mati, illa melainkan wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan muslim. Dulu saat dia lahir, kita yang membisikkan ke telinganya, sayup-sayup kita bisikkan ke telinganya dengan berurai air mata, asyhadu an la ilaha illallah. Dan kita tidak ingin saat kita mati nanti dia tidak lagi dapat membisikkan kalimat itu, karena dia tidak lagi satu akidah dengan kita. kristenisasi, globalisasi, sekularisme semakin menjadi-jadi, kontrol negara lemah, tidak diperhatikan lagi masalah akidah. Maka mari momen Idul Fitri ini kembali kita jaga anak menantu cucu cicit kita tetap istiqomah pengajian, pengajian-pengajian di Ramadan. Kita lanjutkan terus pengurus masjid menata kembali kurikulumnya. Para ustaz alim ulama bangkitkan semangat umat ini, karena kalau tidak dunia akan berputar, zaman akan berganti, dunia ini akan semakin rusak. Maka mari kita perbaiki. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wal asr, demi perputaran zaman, innal insana, manusia semuanya, lafi khusrin, rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi dua kali. Yang hebat, yang pejabat, yang penguasa rugi, yang miskin, yang melarat makin rugi. Tapi ada yang tidak rugi, illal ladzina amanu, yang tetap istiqomah dengan imannya, wa amilus salihat, yang tetap beramal saleh, wa tawasaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Nasihat bukan tanggung jawab ustaz. Suami menasihati istri, istri menasihati anak, kakak menasihati adik, abang menasihati paman, nenek, mama menasihati anak kemanakan. Inilah yang membuat dunia ini akan tetap terjaga dari azab Allah. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la ta'awna 'anil munkar, larang mereka buat munkar. Kalau itu tidak kita lakukan, la yushikanna ayyab'asallahu 'alaikum iqaban, kita khawatir Allah menurunkan azab. Summa tad'unan, ketika azab itu turun, lalu kita beramai-ramai berdoa, ya Allah, angkat azab ini ya Allah. Fala yustajabu lakum, doa tak dikabulkan, karena kita tidak pernah saling melarang dari perbuatan dosa dan maksiat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wakhzunil kafarata wal musyrikin wadammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi falastin wa fi suriya wa fi yaman wa fi kulli makan wa min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dafa'anna al ghala wal waba wal fahsha wal riba wal zina wal munkar ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma. La tada' lana zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la musafiran illa wasalta wa la maridan wa la maridan illa shafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah illa qadaytaha wa yassartaha ya akramal akramin. Ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم.